بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن عبد الله كتاب telah membahas tentang permasalahan awal manazal al-Quran dan juga akhir manazal al-Quran. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya yang ketiga tentang nuzul al-Quran ibtidaiyun wa sababi. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ترون القرآن بجوال ابتدائي وسببي. Pembagian ini menentukan Allah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ja'fari. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ja'fari, dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Iqan. Nah, barakallah. قال رحمه الله: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. Turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Al-Qismil Awal, yang pertama, ibtidai, dari kata-kata ibtidai, baca ayam jahil, ibtada ayam jahil, permulaan, artinya dengan tabaskor. Wahuwa, maknanya kata beliau, malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi, yaitu Al-Quran yang turunnya tidak didahului oleh sebab yang mengharuskannya. Wa huwa ghalibu ayat Al-Quran, dan itu keumuman ayat-ayat Al-Quran. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Di antara mereka ada yang bersumpah, berjanji kepada Allah, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kami dari keutamaannya, rezekinya, sungguh-sungguh kami akan bersedekah dan kami akan termasuk golongan orang-orang yang saleh. Beliau mengatakan fa innaha nazalat ibtidaan, ayat ini turun ibtidaan dengan tanpa sebab. Fi bayani hali ba'dul munafiqin, untuk menjelaskan keadaan sebagian kaum munafik. Wa amma mashhura, adapun yang masyhur, min anna nazalat fi Tha'labah ibn Hafiz, ayat ini turun berkaitan dengan Tha'labah ibn Hafiz. Fi qisatin tawila, pada kisah yang panjang. Zakaraha kathirun minal mufassirin, yang disebutkan oleh kebanyakan para mufassirin, warawajah kathirun minal wa'af, dan yang disebarkan oleh mayoritas para penceramah-penceramah, fadha'ifun la sihhata lahu, maka riwayatnya lemah, tidak sah, tidak sahih. Disebutkan di bawah itu ta'lif akhrajahu Tabrani wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wa qala fi isnad hadha al-hadits nazar, pada sanad hadits ini perlu ditinjau ulang. Wa huwa masyhur fi ma bain ahli tafsir wallahu a'lam, dan itu masyhur di kalangan ahli tafsir wallahu a'lam. Wa qala al-Hafiz al-Fath, Al-Hafiz dalam Al-Bukhari di kitab Az-Zakah menyatakan, hadha hadithun dha'ifun la yuhtaju bihi, ini hadith yang dha'if yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Hadith ini dha'if ya. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahih Al-Mustad min Asbab Al-Nuzul di halaman yang ke-11 sampai 12, beliau menukilkan pernyataan sejumlah ulama ahli hadis wal muhaddithin tentang kisah Tsa'labah bin Hatib yang semuanya menyatakan kelemahannya, dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namir. Di sini ada ayat. Ialah ketika disebutkan dalam buku-buku tafsir, ketika menafsirkan sebuah ayat dan mereka menyebutkan asbab nuzulnya, tamam, dan ternyata sanad yang menyebutkan asbab nuzul itu dhaif. Tanya. Maka di sini kita nggak perlu bingung, tidak perlu kemudian bertanya-tanya, lalu apa asbab nuzul yang sahih? Tanya. Kenapa kok nggak usah bingung? Jawabannya, dikarenakan tidak semua ayat Al-Quran itu memiliki asbab nuzul. Maknanya kalau kemudian ayat yang disebutkan padanya asbab nuzul dan dia dhaif dan tidak ada riwayat lain yang sahih yang menerangkan asbab nuzulnya, berarti dimasukkan dalam poin pertama ini, al-qismul awal yang namanya ibtidai. Sangat. Padahal ini sering muncul di benaknya thullabul ilm, para pencari ilmu. Ketika baca buku tafsir disebutkan riwayat tentang asbab nuzul, dicek baik. Bingung mereka ini, baik. Kalau begitu apa asbab nuzulnya? Nanya-nanya. Gak ada yang sahih, semuanya baik. Terus gimana? Maksudnya gak ada asbab nuzulnya? Gak usah bingung. Gak usah bingung. Nuzulul Qur'an ala qismain, ibtidai wa sababi. Kalau ternyata tidak ada riwayat satupun yang menerangkan asbab nuzul, dikatakan ibtidai. Atau ada riwayat yang menyebutkan asbab nuzul tapi dia dhaif, gak ada yang sahih, ya sudah, termasuk ibtidai. Paham ini ya? Ibtidai. Kalau ada riwayat yang menjelaskan asbab nuzul dengan sanad yang sahih dan dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu, maka dikatakan sababi, ayat yang ada asbab nuzul. Wahai hada, ini tanbih oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya asbab nuzul. Anda tahu kisahnya Tsa'labah bin Hatib? Itu masyhur ini biasanya Ramadan. disampaikan oleh semua pencerama-pencerama yang ada terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat, tidak jadi. Jadi kan untuk ancaman keras bagi orang-orang yang kaya-kaya tidak mau zakat. Lihat. Sudah waktu ceritanya. Tapi ingat, saya sampaikan supaya anda tahu kisah secara ringkas. Tapi ingat, baif ya, baif ya, jangan sampaikan sama yang lain ya. Nah ya, ringkas cerita, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada salah seorang sahabat yang mulia namanya Tha'latah bin Hatim. Dia pernah bilang, kalau saya kaya nanti, jika di rezeki yang banyak, kasih rezeki yang melimpah, maka saya akan mengeluarkan zakat. Dan Allah dikasih limpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi salah seorang yang kaya raya. Banyak hartanya yang terkena zakat. Begitu dia kaya, lupa sama janjinya, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Hanya diingatkan berkali-kali, ya banyak alasannya lah. Al-Muhim tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya Rasul murka sama dia. Terjadi itu sampai Rasul meninggal dunia. Pada masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq, sadarnya orang. Paham ya? Akhirnya dia mengeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Ditolak sama Abu Bakar Siddiq. Dulu di zamannya Rasul saja kamu ingin tak mengeluarkan, tak mau mengeluarkan. Apalagi di zaman saya. Tolak. Begitu pula ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Tamam? Diserahkan kepada Umar, ditolak. Ada sedikit soalnya, agak banyak sekali ceritanya. Tapi dia baik. Alakul hal dia baik. Nanti misalnya dalam buku tafsir di At-Taubah ayat yang 75 tadi, tentang ayat itu. Mesti ketemu dalam sekian banyak buku tafsir. Nah, ini al-qismul awal ibtidai. Tidak ada sabab nuzulnya. Dan ini kata beliau, ghalibul ayat. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran tidak ada sabab nuzulnya. Berarti ayat Al-Quran yang memiliki sabab nuzul dengan sanad yang sahih itu tidak terlalu banyak. Dan kita disebutkan oleh para ulama. Al-Qismul Thani. Yang kedua, sababi. Wahuwa ma taqaddama nuzul, ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtari. Yang kedua, sabab, yang punya sebab, yaitu Al-Quran yang turunnya didahului oleh sebab yang mengharuskannya. Ini sekarang yang dibahas secara penyarai para syekh rahimahullah. Di sinilah pembahasan tentang masalah asbabun nuzul Al-Quranul Karim yang memiliki asbabun nuzul. Dan sudah dibahas dengan rinci pada pembahasan khusus asbabun nuzul. Saya lihat catatan sebagai ikhwan tentang tema nuzul yang disampaikan Badal Asr itu lengkap sudah. Tamam, tidak perlu ditambahi. Tamam, ada sih yang perlu saya tambahkan, tapi nampaknya tidak perlu sampaikan. Dikarenakan membutuhkan tarkiz, harus otaknya fresh dan harus betul-betul memahami dengan cermat. Ya, jadi yang itu tidak dulu. Karena kemarin pun juga enggak saya sampaikan kepada mereka. Kepada antum pun juga tidak. Begitu ya. Jadi jika akan sampaikan semua, maka dalam pembahasan kita kali ini lebih cepat insyaallah selesainya. Selesai pembahasan ini menjadi waktunya ya. Dikarenakan semuanya sudah banyak dibahas di sana. Kita langsung aja baca, begitu langsung aja berbicara ini. Itu ya. Dia merujuk kepada pembahasan yang kemarin. Qala rahimahullah wa sabab, dan sebab turunnya ayat macam-macam. Yang pertama, imma su'alun yujibullahu anhu, bisa jadi ada pertanyaan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah itu adalah waktu-waktu manusia dan haji, miqatnya manusia dan miqatnya haji. Nama yang pertama, ini yang pertama. Sehingga asbab nuzul disebabkan karena ada pertanyaan sebelumnya yang dijawab dalam Al-Quran. Wahada soal, dan pertanyaan ini meliputi tiga hal. Hada soal yasmulu salatata umur. Ada apa? Ada. Pertanyaan ini, pertanyaan yang dijawab oleh Allah ini meliputi tiga hal. Tidak ada. Tapi ada ini boy. Gitu ya. Macam-macam sebab ini ada ya. Tapi tidak dirinci. Lakum. Pertanyaan ini meliputi tiga hal. Yang pertama, matasala bi amrin madhi, matasala bi amrin madhi atau bi amrin madha, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sebelumnya. Contoh yang disebutkan di Al-Kahfi ayat yang ke-83, wa yas'alunaka 'an dhil qarnain, wa yas'alunaka 'an dhil qarnain, dan mereka bertanya pada kamu tentang dhil qarnain. Sekarang dhil qarnain, perkara yang telah lampau ataukah sekarang atau akan datang? Jawabannya lampau. Mereka bertanya tentang suatu perkara yang berhubungan dengan masa lalu, hasil yang telah berlalu. Ini contohnya. Yang kedua, matasala bi amrin hadir, yang berkaitan, yang berhubungan dengan perkara sekarang. Bi amrin hadir, perkara yang harus terjadi pada masa itu. Matasala bi amrin hadir, seperti yang dibawakan sama Syekh, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Paham ya? Itu pertanyaan ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah yang terjadi waktu itu, masalah hilal. Juga seperti contoh yang lain, Al-Isra ayat yang ke-85. Al-Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Itu pertanyaan ketika itu. Mereka langsung tanya kepada Rasul tentang ruh. Apa itu ruh? Hadir. Bukan masa lalu, tapi masa di zamannya Rasul. Yang ketiga, matasala bi amrin mustaqbal. Matasala bi amrin mustaqbal, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang akan datang. Contohnya yang di An-Naji'at ayat yang ke-42. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang masalah kiamat. Kapan kiamat ini? Hah? Yang akan datang. Nah, gitu ya. Masa yang akan datang. Tidak tahu kapan kiamat. Sehingga meliputi tiga hal. Yang sebelumnya, yang sekarang, yang akan datang. Yang kedua, B. Sebab yang lainnya lagi, au hadisatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir. Atau sebuah kejadian, hadisan waqa'at yang terjadi, insiden yang terjadi, tahtaju ila bayan wa tahdhir, yang membutuhkan penjelasan dan tahdhir, peringatan. Hadil hadisah, kejadian-kejadian yang semacam ini, itu disebutkan oleh para ulama juga meliputi tiga hal. Ada yang orang? Ada juga? Assalamualaikum, ada juga ini. Nanti kita sudah semua anak-anak sudah poin-poinnya aja. Oh, sudah bukan poin-poin semua ini. Jadi hanya menyebutkan poin, tidak mensyarah kitab. Lagi mensyarah kitab. Lagi ya. Jadi kan disebutkan nomor dua, di antara bentuk sebab nuzul ialah terjadinya sebuah kejadian yang membutuhkan penjelasan. Nah gitu ya. Nah, kejadian ini, hadil hadisa, kejadian ini meliputi tiga hal. Yang pertama, khusumatun jabbat. Khusumatun jabbat, pertikaian yang merambat. Jabbat itu yang merangkak. Ini sebab pertikaian yang sedang berkembang yang terjadi. Nah, dikarenakan adanya khusumah, adanya pertikaian yang berkembang saat itu, maka turun ayat yang menjelaskan. Dicontohkan oleh para ulama kita seperti khusumah allati waqa'at baina jama'ati min al-Aus wal Khazraj. Artinya pertikaian yang terjadi antara sejumlah suku Aus dan suku Khazraj ketika itu. Ini contohkan oleh para ulama. Pertikaian yang terjadi antara sejumlah orang Aus dan Khazraj ketika itu. Allah turunkan ayatnya yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yardukum ba'da imanikum kafirin. Ali Imran ayat 100. Menurut para ulama, ini ayat turun berkaitan dengan khusumah bainahum, berkaitan dengan adanya pertikaian antara Aus dan Khazraj ketika itu, kejadian yang namanya khusumah. Maka turun ayat yang menerangkan masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab, kalau kamu mentaati sejumlah orang-orang di kitab, yarudukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian dari iman jadi kafir. Yang pertama. Yang kedua, khata'un fahish urtukib, khata'un fahishun urtukiba. Kesalahan yang parah yang terjadi, khata'un fahish, kesalahan yang sangat parah, urtukiba, yang terjadi. Jadi sebuah kejadian, sebuah kasus dalam bentuk kesalahan yang sangat fatal yang terjadi ketika itu. Disebutkan contohnya oleh para ulama seperti kejadian sakran. Tahu sakran? Orang yang mabuk. Kesakran alladhi amman nasa fi salatih. Seperti orang mabuk ketika itu, ada orang yang mabuk yang mengimami orang salat. Fa'akhta'a fil qira'ah, akhirnya dia pun salat baca. Kenapa? Karena sakran, mabuk dia. Paham ya? Turun ayat yang disebutkan di An-Nisa, turun ayat yang di An-Nisa, ayat yang ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa ayat 43. Ini kata para ulama ayat, wahai orang-orang beriman, kamu jangan dekat-dekat salat dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu baca. Ini mereka menjelaskan turunnya berkaitan dengan kasus tersebut, adanya salah seorang yang sakran, orang yang mabuk mengimami orang sholat salah baca. Paham ya? Turun ayat terkait dengan masalah ini. Khata'un fahish urtukib. Yang ketiga, at-tamanniyat ar-raghabat. Tamanni, at-tamanniyat war-raghabat. Tamanniyat itu angan-angan, war-raghabat harapan-harapan. Tahu nulisnya? Tahu nulis? Tamanniyat ar-raghabat, angan-angan dan harapan. Ini mereka masukkan ya, berapa yang ketiga. Dan yang mereka contohkan ialah masalah muwafaqat Umar. Yang mereka contohkan ialah muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar. Tahukah anda apa itu muwafaqat Umar? Diisahkan oleh para ulama dengan sebutan muwafaqat Umar radhiyallahu anhu. Tahu maknanya ini? Ini istilahnya. Anda perlu tahu barakallahu fikum, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Di antara keutamaannya beliau ya, setiap ada suatu permasalahan yang diperbincangkan oleh para sahabat, sahabat Umar punya kemauan, punya niatan, punya keinginan, mesti ayat Quran turun berkaitan dengan kemauan Umar. Paham ini ya? Itu keutamanya beliau. Artinya sahih. Lalu kemarin ya, dalam kitab Al-Jami'ul Sahih. Ada beberapa hal sahabat Umar sangat berkeinginan sekali, punya harapan besar tentang beberapa hal. Nang A, B, C, D, berapa begitu. Ternyata Allah Taala menurunkan Al-Quran seperti yang diinginkan Umar. Di antara contoh yang mereka sebutkan, ayat berhijab. Ayat yang turun masalah hijab. Alia, ayat berhijab. Ini awal mulanya berkaitan dengan kemauan Umar. Sangat kepingin supaya Ummahatul Mukminin dihijab. Kali-kali minta sama Rasul. Akhirnya turun ayat yang memerintahkan supaya hijab, menggunakan hijab ke Ummahatul Mukminin dan bagi Nisa'ul Mukminin. Diisahkan dengan apa ini? Muwafaqat Umar. Paham ini? Mudah ini ya? Baik. Kita dapat perbahan. Ini sampai ada sebagian ulama yang menulis secara khusus. Muwafaqat Umar. Baik. Sekarang kita lihat contoh dari Syekh Nuruddin rahimahullah tentang sebuah kejadian yang butuh penjelasan tentang tahdir. Misal, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. At-Taubah dan An-Nahl 5. Kalau kamu tanya sama mereka, kenapa kamu mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya sendak gurau dan bermain-main. Al-ayatain. Kata beliau, al-ayatain nazalata turun fi rajulin minal munafiqin, terkait dengan seseorang laki-laki dari kalangan munafiqin. Qala fi ghazwati Tabuk, dia berkata pada waktu perang Tabuk, fi majlisin, dalam sebuah majlis. Dia mengatakan, ma ra'ina misra qurra'ina haula, kami tidak pernah melihat seperti ahli-ahli qira'ah itu. Yang dimaksud sama apa? Ar-Rasul dan para sahabat. Ar-Rabu Bikuna, yang paling senang dengan perutnya, artinya banyak makan. Wala akzabu al-sunnah, dan yang tidak paling dusta ucapannya, yang paling dusta lisannya. Wala ajban indal liqa, dan yang lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Ya'ni Rasulullah wa ashabahu sallallahu alaihi wasallam, yang dia maukan Ar-Rasulullah wa ashabahu. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada salah satu Rasul yang membantah dia dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilaporkan sama Rasul, ternyata sudah kedahuluan wahyu turun. Wa nazala Al-Qur'an, dan turun Al-Qur'an. Faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tadi yang munafik itu datang meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faiji, Rasul hanya menjawab, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Agar ketika disebutkan Rasul di atas kuda dan ontanya jalan, yang munafik berpegangan dengan warna kudanya itu sampai kakinya terantuk batu. Mohon maaf sama Rasul. Beliau nggak noleh dan tidak lebih dari membaca ini aja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, hadhihi riwayah juga diberi oleh maliknya. Akhrajahu Tabari fi tafsiri. Sekarang ada aja. Ada. Bukan akhrajahu Tabari fi tafsiri. Bukan fi tafsir surat Al-Ma'idah. Agak lain dah. Bukan At-Taubah. Tafsir di atas At-Taubah 65. Min hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsir. Wa akhrajahu Ibn Abi Hatim dalam tafsir. Min tariq dari jalur Hisham bin Sa'ad, min tariq Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Ibn Umar. من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم علي بن عمر. وهذا إسناد صحيح. هشام بن سعد ada kelemahan, tetapi kalau dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam menjadi rawi yang cepat. Walahu syahidun, dan hadis ini punya penguat min hadith Ka'ab bin Malik, dari hadith Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arba, dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim bertafsir, wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Paham ya? Maka hadith ini memiliki dua jalur, dari Ibn Umar dan dari Ka'ab bin Malik, dua-duanya sahabat. Naam, riwayat ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, di halaman yang ke-122. Kalau muslim tinggal unzur Asbabun Nuzul Al-Wati'i Safhat 126. Belum tengok sih. Lupanya membawakan penjelasannya. Ini yang kedua. Yang jim. Sebab yang ketiga. Au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmi. Atau sebuah perbuatan yang terjadi yang butuh untuk diketahui hukumnya. Misal seperti قال سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المجادلة آيات بصورة من الصلاحية إن آيات بركيتا لغا مسألة بها تمام بركيتا بنا قولة بنت حكيم ينفي بها الإسلامية. هذا واضح. إتي كما تم bentuk sebab, imma hadha wa imma hadha. Qala rahimahullahu ta'ala, fawaidu ma'rifati asbabin nuzul, faedah mengetahui asbab nuzul. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jidda, li'annaha tu'addi ila fawaid katsiratin minha. Mengetahui asbab nuzul sangat penting sekali. Sebab asbab nuzul bisa mendapatkan faedah yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, bayan anna al-Qur'an nazala min Allah. Penjelasan bahwa Al-Qur'an datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa dzalika li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'an syai'. Yang demikian itu, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, fa yatawaqqafu 'an al-jawab ahyana. Dia tawakuf, tidak menjawab kadang-kadang. Hatta yang tila alaihi al-wahyu, sampai turun wahyu kepada beliau. Aw yakhfa alaihi al-amr al-wafi', atau tersamarkan as-rasul perkara yang terjadi. Fayanzil al-wahyu mubayyidan lahu, lalu wahyu turun menerangkan tentang perkara itu. Ini sangat tegas menunjukkan Al-Quran datang dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal awal, contoh yang pertama. Yang apa itu? Beliau tanya dan tawakuf dari jawaban. Turun wahyu yang menjawab. Qawlu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Hadis sahih Bukhari dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba anna rajulan min al-yahud atas nama kredit dari karangan Yahudi, kal bertanya, ya Abul Qasim marruh, wah Abul Qasim hamadur ruh, fasa kata, berdiam. Wafi lafzin, fa'amsa. Beliau menahan, tidak menjawab. Fa'amsaka Nabi SAW al-Jawab alaihim syai'ah. Beliau menahan diri tidak menjawab apapun kepada mereka. Fa'alimtu annahu yuha ilaih. Maka saya pun tahu kata Ibn Mas'ud, beliau sudah diberi wahyu. Fa'umtu maqami. Maka saya pun berdiri di tempatku, tidak beranjak. Falamma nazal al-wahyu. Perikatan wahyu qad, beliau menjawab, membacakan ayat. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Ini contoh yang pertama. Tanya, dengan menjawab, kemudian turun, wahyu. Misal sekali, contoh yang kedua. Apa ini? Ya, berkait dengan ada sebuah kasus yang tidak diketahui sama Rasul. Kemudian turun wahyu menerangkan masalah ini. Qauluhu ta'ala yaquluna la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adl al-munafiqin. Mereka mengatakan kalau kami kembali ke Madinah nanti, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dari Madinah. Yang mereka maukan al-a'z, mereka kaum munafikin. Yang diinginkan dengan al-adl Rasul dan para sahabat. Fi sahih al-Bukhari, bukan dalam sahih Bukhari, anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra's al-munafiqin yaqulu dhalik. Zaid bin Arqam yang mendengarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin yang mengucapkan semacam ini. Yuridu annahu al-a'ad, yang dia inginkan Abdullah bin Ubay sebagai pihak yang a'ad, yang mulia, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu al-adl, Rasul dan para sahabatnya yang rendah. Fa'akhbar Zaidun ammahu bidalik. Zaid pun memberitahukan amiknya dengan itu. Fa'akhbar bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amiknya, pamannya dia, memberitakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Fa'akhbarahu bima sami'. Rasul memanggil Zaid dan Zaid pun memberitakan apa yang telah dengarkan. Thumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Kemudian Rasul mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay dan teman-teman dia. Fahalafu. Ternyata mereka semua bersumpah. Maqal. Mereka tidak mengucapkan demikian. Iya. Ini munafik ya. Mengharapkan segala cara. Para sahabat jujur. Akhirnya apa? Fasaddaqahum Rasulullah SAW. Rasul pun membenarkan mereka. Sumpah. Mabarak. Fa'anzalallahu tasdiqa Zaidin bihadil ayat. Allah pun menurunkan pada ayat ini pembenaran Zaid bin Arqam. Fastabanal amru li Rasulillah SAW. Maka jelaslah urusannya untuk Rasul SAW. Amin ya. Barakallah. Apa Pak? Faedah yang kedua. Bayanu inayatillahi ta'ala di rasulihi sallallahu alaihi wasallam fiddifai anhu. Penjelasan tentang perhatian Allah yang sangat kepada Rasulnya dalam bentuk pembelaan Allah kepada Rasulnya. Allah membela Rasulnya dalam bentuk asbabun nuzul. Misal zalika qawluh. Contohnya ialah qawluhu ta'ala, وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. Ini nampak dari ayat. Orang-orang kafir mengatakan tuh, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasul ini secara langsung, gelondongan semuanya dibela sama Allah. Kadzalik, demikianlah. Yakni demikian Al-Quran diturunkan dengan secara berangsur-angsur, hingga seluruhan. Linusab kita tihidu adek, untuk kami teguhkan hati kamu wahai Rasul. Warasalnahu tartila, dan kami baca dengan tartil. Itu contoh pertama. Wagadali, contoh yang kedua. Ayat efek. Ayat-ayat yang membahas masalah efek. Ayat efek kisotul efek dalam surat An-Nur. Belum tahu kisah efek. Hah? Apa itu kisah efek? Hah? Dengar di sini kan? Allah panjang masalah efek-efek. Kan dalam Bukhari Muslim. panjang sekali ceritanya. Ringkasnya, kisah efek itu ialah kita di mana kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perselingkuhan. Paham ya? Tuduhan itu. Jadi ringkasnya, ceritanya Rasul dan para sahabatnya mengadakan safar perang. Safar perang. Ketika pulang dari safar perang, singgah di sebuah tempat di malam hari. Ketika itu Aisyah ikut. Dan Aisyah ditempatkan di sebuah unta tersendiri dengan sekedupnya. Istirahat. Ketika itu Aisyah keluar untuk buang hajat. Ketika kembali dari buang hajatnya ke tempat untanya itu, dia mengangkat lehernya. Ternyata kalungnya hilang. Ini kalung punya Asma ya. Dia cari, balik lagi cari kalungnya, tertahan dan nyari kalung. Ar-Rasul sudah memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat lagi. Ar-Rahim. Akhirnya orang-orang yang menandu sekedupnya Aisyah ini langsung aja ngotong, gak ngerti kalau Aisyah gak ada. Disuruhkan sama Aisyah ketika itu para wanita kurus-kurus. Ah ya, jadi tidak terasa ada Aisyah, enggak ada Aisyah ya. Ya segitu itu bobotnya. Mereka tinggal. Begitu Aisyah menemukan kalungnya, sampai di tempat istirahat, kaget dikarenakan semuanya sudah pergi. Maka Aisyah pun menuju ke tempat dia, tempat istirahatnya semula itu dengan harapan supaya mereka semuanya kembali. Kehilangan Aisyah, baik lagi mencari. Paham ya? Ternyata Aisyah ketiduran. Nah ketika itu ada salah seorang sahabatnya Rasul yang tertinggal. Namanya Misbah. Namanya Safwan. Nah Safwan. Pak Misbah itu yang punya itu. Namanya Safwan. Ibnu Mu'affal. Tertinggal. Begitu dia sampai tempat istrinya Rasul tersebut, kaget dia. Kaget melihat Aisyah. Katanya Aisyah, Safwan ini termasuk sahabatnya Rasul yang pernah melihat saya sebelum turun air hijab, sehingga ingat itu adalah Aisyah. Katanya Aisyah, demi Allah, ketika itu sahabat yang mulia itu tidak mengucapkan apapun kecuali istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Langsung dia kendaraannya didekatkan ke Aisyah, diturunkan. Aisyah suruh naik. Begitu naik, tentu sama Safwan. Rasul sampai di Madinah. Mereka berdua ini baru sampai di kota Madinah ketika matahari sudah terang. Saya Madinah. Akhirnya langsung muncul kasak kusuk tadi itu. Kau munafikin bermain. Tadi kita orang mana apa ini? Kok ketinggalan orang lurus? Ada apa ini? Akhirnya mereka langsung mengklaim menuju selingkuh. Paham? Dari sana ya. Aisyah tidak paham. Karena setelah itu Aisyah sakit selama sebulan penuh. Sakit aja. Itu sudah luar biasa itu. Wah, isinya luar biasa. Sampai ada sebagian sahabat yang terkena isinya munafik. Dari sebagian si Misbah Hamnah. Satunya lagi, siapa lagi? Ada beberapa orang yang kami mereka sebutkan. Hah? Hasan, mungkin. Ada beberapa orang pokoknya itu. Anak sengaja nggak menyebutkan nama malu. Ini orang sahabat. Alam, terkena itu. Ketika itu tidak turun wahyu. Lama tidak turun wahyu berkaitan dengan masalah ini. Akhirnya munafikin semakin jadi luar biasa. Aisyah nggak paham. Cuma Aisyah curiga. Kenapa curiganya ini? Curiganya tidak lagi mendapati kelembutan Rasul kayak dulu. Masuk, tidak mendekati Aisyah, hanya tanya bagaimana kabarnya. Baik, itu aja. Aisyah baru tahu ketika dia keluar dengan umum Islam. Buang hajat. Paham ya? Sudah buang hajat, umum itu terjatuh. Preset. ketika terpleset memaki-maki anaknya ini. Taisan istah. Taisan istah. Merugi istah, merugi. Dibantah sama Aisyah, kenapa kamu kok namanya memaki anakmu sendiri? Dia kan termasuk orang-orang sahabat yang mulia begini-gini. Ngomong gini loh istah ini. Wahai, wahai anakku, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ceritakan akhirnya. Tambah sakit lagi Aisyahnya. Begitu pulang, Rasul masuk, Aisyah sudah paham. Semakin kuat dugaannya masuk, hanya tanya bagaimana kabarnya. Langsung Aisyah mengatakan, saya minta itu. Minta ke orang tua. Nah gitu ya. Jadi saya, ini masih aja ini gak selesai. Anak kulihat, panjang sampai turun ayat masalah ini. Yang disebut dengan ayat pendek. Beberapa ayat ya. Ada sekitar 10 ayat khusus turun tentang kisah ini. Di situ Allah menurunkan sekian banyak ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala. Itu fungsinya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tifa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat tadi sebagai pembelaan terkait dengan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhhiran lahu, dan pensucian bagi Rasul amma tanadahu bil afakul, dari hal-hal yang dikotori oleh para pendusta. Nah, itu dianggap faedah ataupun nuzul. Yang ketiga, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadah, menjelaskan tentang perhatian Allah yang sangat kepada hamba-hambanya. Kita friji kurubatihim, untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Wa izharati rumumihim, dan juga menghilangkan kegundah gulanahan mereka. Misal-misalik, contohnya, ayat tayammum, ayat tayammum. Tapi Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, annahu dha'a ikhtun li Aisyah. Disebutkan ada kalungnya Aisyah itu hilang. Ikhtun kalung. Wahia ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'di at-tariq. Dalam Aisyah bersama dengan Nabi pada sebagian safarnya. Fa'aqama an-nabi li salati. Maka Rasul pun namanya diam di tempat itu untuk mencari kalung tadi. Wa aqama an-nas, dan orang-orang pun juga demikian diam di situ untuk mencari kalung tadi. Ala ghairi ma, dalam keadaan tidak memiliki air. Fasyakau dhalika ila Abu Bakar, mereka pun mengeluhkannya kepada Abu Bakar Siddiq. Fadzakar hadis panjang lebarnya. Wa fihi, dan disebutkan itu fa anzalallahu ayat tayammum. Allah menurunkan ayat tayammum, fa tayammamu, mereka pun tayammum. Faqala Usman bin Hudair, maka berkata Usman bin Hudair, ma hiya fi awwali barakatikum ya al Abi Bakar. Ini bukanlah barokah kamu yang kali pertama, wahai keluarganya Abu Bakar. Ini banyak barokahnya. Wal hadis al Bukhari mutawwala. Nah, ini antara tentu ayat tayammum. Dalam keadaan satu pasukan, buahnya Rasul meminta semuanya jangan bergerak untuk mencari air. Kalungnya air, enggak punya air, enggak punya air untuk wudu salat. Lapor sama Abu Bakar Siddiq. Disampaikan, dikeluhkan. Kita di sini enggak ada air, hanya untuk mencari kalungnya air. Abu Bakar pun langsung marah, datang kepada Aisyah ketika itu Aisyah sedang. Ketika itu Rasul tidur di pangkuannya Aisyah. Nah, maka langsung menusuk rusuknya Aisyah. Rusuk. Maki-maki begitu dikatakan, misalkan banyak orang. Aisyah enggak berani bergerak. Kenapa? Ada Rasul. Kenapa? Sampai akhirnya Allah turunkan ayat tayammum. Paham ya? Itu akhirnya menjadi penghilang rasa gundah mereka tadi. Kalau saya wudhu cukup dengan tayamum. Saya ketinggalan. Contoh yang lain, contoh yang kedua ya kawan, dicontoh disebutkan sama Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah terkait dengan poin ketiga ini. Beliau juga mencontohkan dengan kisah efek yang sebelumnya ini. Yusayif. Sebab masalah Ifik itu tidak hanya Rasul yang sedih, tapi seluruh para sahabat gelisah. Ketika turunnya ayat Ifik, betul-betul sangat-sangat melegakan di mereka semua. Contoh yang lainnya lagi ialah kisah ayat Li'an. Kisah tentang ayat Li'an, kisahnya Hilal ibn Umayyah. Anda tahu ini kisahnya ayat Li'an ini gimana? Bagus juga. Kisah mana ini? Kisah woy. Oh ya, insyaAllah. Nanti pada pembahasan umum berlafzi wafus sebab ayat Li'an. Nanti aja ya, kita baca. Contoh yang lain seperti kisatus salasa alladzina khulifu, kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, yang ditangguhkan urusannya dari kaum munafik. Itu dia taubat juga ya, dia taubat juga ayatnya. Kisah salasa alladzina khulifu, kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, siapa saja mereka itu? Tiga orang itu inisialnya disingkat dengan Makkah. Mim Kaf Ha. Mim Murrah ibn Rabi, Kaf Ka'ab ibn Malik, Ha Hilal ibn Abi Umayyah. Nah, paham ya? Namanya inisial, kan gitu ya, disingkat menjadi Makkah. Itu cara para ulama untuk menghafalkan maklum. Biruan mana? Itu gampang jalan. Paham ya? Makkah. Jadi yang Makkah kan Mim, Kaf, Ha. Mim ini Murrah ibn Rabi. Yang Kaf Ka'ab ibn Malik. Yang Ha Hilal ibn Abi Umayyah. Mudah-mudahan ada Makkah. Ini sangat banyak contoh yang lain dalam banyak hal. Ketika ada maklumat yang semacam itu disingkat dengan inisial-inisial terkait dengan masalah haji, beberapa hal yang diperbolehkan ketika itu disingkat dengan Rosah. Qala Sa'ub Ramyun Ramyun Jimat Zal Zatun Ha Halkun. Kalau antum sudah ayah mu'minah, kalau sudah melempar jumroh Aqabah, setelah itu terserah. Mau ini dulu, ini dulu terserah. Dengan roda itu untuknya. Masih lagi, banyak lagi yang lainnya dibikin singkatan sama para ulama. Itu untuk mempermudah maklumat. Ini pun juga begitu. Makkah, tiga orang yang tidak diperangkan. Ini tidak turun ayat tentang tiga orang sama sama berapa hari? 50 hari, 50 malam. Bayangkan. Luar biasa ya. Sampai tiga orang ini dihajar sama orang-orang bersahabat. Gak diajak bicara, gak dikasih salam. Terus sampai keluarganya suruh pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai 50 hari, 50 malam diboikot tiga orang sahabat. Begitu turun ayat, itu betul-betul waktu hati menghilangkan kegundahan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Itu dengan asbabun nuzul. Yes. Faedah yang keempat, fahmul ayat alal wajhus sahih. Ini yang paling penting terkait dengan tafsirnya. Faedah asbabun nuzul ialah fungsinya untuk memahami ayat dengan makna yang sahih. Ketika sebuah ayat memiliki sebab nuzul, maka ayat itu dipahami dengan sebab nuzulnya. Paham ya? Sehingga pemahamannya akan sahih. Akan sahih. Barakallah. Kalau sebabnya diketahui, maka di situ kita akan bisa mengetahui nawa'iruhu. Yang semisal itu. Seringkalinya barakallahu fikum, ayatnya menggunakan lafaz umum tetapi memiliki sifat yang khusus. Maka akan dibawakan setelah itu pembahasan masalah ini. Lafaznya umum, sifatnya khusus. Ada mungkin. Kamu pahami dulu dengan sifatnya ini. Ini ayat apa sifatnya? Begitu kamu pahami dengan sifatnya yang khusus tersebut, kamu jadi tahu, oh ayat ini maknanya demikian. Ketika dia menggunakan lafaz yang umum, tinggal kamu kamu cocokkan saja contoh-contoh yang lain dengan contoh pertama kali yang dimasukkan dalam sebab nuzul. Paham ya? Contohnya untuk poin yang kemarin ya, luar biasa responnya para ulama. Namanya dari sebutkan banyak ucapan para ulama yang menjelaskan nama surat seperti ini. Fungsi atau nuzul untuk memahami ayat dengan mana yang benar. Seperti ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah. Mengetahui sebab nuzul itu bisa membantu kita memahami ayat. Al-Imam Al-Wahidi, Al-Wahidi yang punya kitab Asbabun Nuzul, yang mengatakan La yumkinu tafsirul ayah dunal wukuf ala qissatiha wa bayani nuzuliha. La yumkinu tafsirul ayah, tidak mungkin menafsirkan sebuah ayat dunal wukuf, kalau dengan disertai, dengan tanpa disertai pengetahuan ala kiswatiha, tentang kiswahnya wa bayani nuzuliha, dan menjelaskan asbab nuzulnya. Tidak mungkin, harus ada asbab nuzulnya, baru kamu akan memahaminya dengan baik. Juga pernyataan al-imam Ibnu Daqiq al-Id, beliau mengatakan bayanu sababin nuzul tariqun qawi fi fahmi ma'ani al-kitab al-aziz indah al-murad. Bayanu sabab nuzul, menjelaskan tentang sebab nuzul itu tariqun qawi, cara yang sangat kuat fi fahmi ma'ani al-kitab al-aziz, untuk memahami makna-makna Al-Qur'an yang aziz. Ini yang terpenting ya, terkait langsung dengan tafsir ayat ini. Sehingga jangan meremehkan ilmu tentang asbabun nuzul. Baik, misalu dzalik, contohnya kata Syekh, qauluhu ta'ala, inna as-safa wal marwata min sya'a'illah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima. Al-Baqarah ayat yang ke-158. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umrah, fala junaha 'alaihi, maka tidak mengapa, tidak dosa atas dia, ayya tawwafa bihima, untuk tawaf di keduanya. Jadi sa'i, Safa, Marwah. Titik. In ayat, kalau kita fahami secara zahirnya saja dengan tanpa mengetahui syarat nuzulnya, bisa ruwet pemahamannya. Itu pada kalimat faman hajjal baita aw ihtamara fala junaha alaihi ayatawaf bihima. Yang haji, yang umrah, tidak apa-apa untuk tawaf di Safa dan Marwah. Akhirnya muncul fatwa, yang namanya tawaf, yang namanya sa'i Safa Marwah, itu hukumnya mubah. Kenapa? Fala junaha alaih, enggak dosa, berarti ya mubah. Mubah saja. Akhirnya muncul pemahaman baru, kalau yang namanya umrah, ya mesti datang ke sana saja. Cukup Anda masuk ke Masjidil Haram, niat umrah, selesai. Tawaf, mubah saja. Sa'i, mubah saja. Masuk ke Masjidil Haram, tahallul, selesai. Semua saya kaya misalnya. Kenapa demikian memahamannya? Dikarenakan memahami ayat hanya dengan zahirnya saja. Paham ini ya? Sekarang kita pahami dengan sebab nuzulnya. Dia mengatakan ay yas'a bainahuma. Kata-kata ay yatawwafa bihima ay yas'a bainahuma. Sa'i ala Rasulullah dan Marwah. Ini menunjukkan sa'i itu juga disebut dengan tawaf. Dia mengatakan fa inna zahira qawli. Sesungguhnya zahir firman Allah, fala junaha alaihi, tidak ada dosa atas dia. Anna ghayata amri sa'i bainahuma, bahwasanya urusan sa'i antara Safa dan Marwah hanyalah ayyakuna min qismil mubah, termasuk bagian mubah. Itu bahasa dia. Tapi ada asbabnya ya Pak. Wa fi sahih al-Bukhari al-Abdul Sulaiman qala, bukan dalam Sahih Bukhari, dari Asim bin Sulaiman, dia mengatakan sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Safa wal Marwah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Faqala, dia menjawab kunna nara annahuma min amri jahiliyah. Kami dulu menganggap Safa dan Marwah itu, sa'i Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah. Falamma kana al-Islam, maka tatkala datang Islam, amsakna anhuma, kami pun menahan diri dari itu. Enggak sa'i. Kenapa? Bayangan kami perkara jahiliyah. Fa anzalallahu ta'ala, Allah pun menurunkan firman-Nya, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, ila qawlihi ayyatawwafa bihima. Entah. Dia mengatakan wa bihadza urifa, dengan riwayat ini diketahui anna nafiyal junah, yang dimaukan dengan nafiyul junah meniadakan dosa selama di atas la junah alaih, laisal muradu bihi bayana asli hukmi sa'i, bukanlah yang dimaksudkan dengan itu penjelasan hukum asal sa'i, bukan. Tetapi wa innamal muradu nafyu taharrujihim, tetapi yang dimaukan dengan ayat ini meniadakan perasaan dosa mereka para sahabat, biimsakihim anhu, dikarenakan mereka menahan diri dari sa'i, haitsu kanu yarawna annahuma min amri jahiliyah, di mana mereka dahulu menganggap sa'i itu termasuk perkara jahiliyah. Sehingga maknanya fala junaha alaih, tidak ada dosa, artinya itu bukan perkara jahiliyah. Kamu tidak usah takut, tidak usah merasa berdosa ketika bersa'i. Paham ya? Ada pun hukumnya, amma aslu hukmi sa'i, ada pun hukum asal sa'i, faqad tabayyana biqaulih, sangat jelas dengan firman-Nya, min sya'airillah. Rukunnya. Antum tawaf, enggak pakai tawaf. Antum umroh, enggak pakai sa'i, enggak pakai tawaf. Ya bukan umroh namanya itu. Antum haji, kalau sa'i ini, ya ke haji namanya itu. Barakallah. Jadi faham ya? Alhamdulillah. Di sini Anda akan bisa memahami ayat dengan sebaik-baiknya. entah. Masya Allah, namanya sudah mulai loyan. Saya tak melirik jamnya ini. Masih setengah 10. Tadi mulai jam 8.04. Jadi kita baru sampai jam 8.04. Paham ini? Sesama yang saya ini. Paham sama ya? Adapun terkait dengan masalah masail-masail yang lain, kaidah-kaidah yang lain, sudah dibahas pada pembahasan asbun nuzul. Ada itu. Bagaimana kalau begini, di bukan sifat-sifat dan segala macam. Selesai semuanya ya. Antum belajar baik-baik, cukup itu. Sekarang yang kita bahas tentang masalah kaidah usuliyah. Ini pembahasan kaidah usul fiqih. Tapi dimasukkan dalam pembahasan tafsir. Di sini antum baru memahami atau sudah dipahami, ada keterkaitan yang sangat kuat antara usul fiqih, kaidah fiqih dengan usul tafsir. Itu sudah dibahas khusus dengan tema khusus masalah itu. Agaklah usul tafsir terkait dengan apa usul fiqih terkait dengan tafsir. Itu yang disampaikan sama berhati. Dipahami baik-baik. Tamam? Barakallah. Nah, ini pun juga sudah disampaikan kayaknya kemarin ya. Di pembahasan asbun nuzul sudah ini. Nah, itu kayak telah dicakup sudah. Pada pembahasan Abu Hasan sudah sampai kapan yang ini? Belum, belum sampai. Ini dia asbun nuzul ya. Yang di pembahasan sosoknya belum. Pada di mana? Sudah mulai siap untuk umum. Harusnya masuk ini membahas. Tidak disinggung? Atau belum disinggung? Karena khawatir beliaunya kompromi sama Sofia. Oh sudah, ini jalankan. Lada. Ini lebih bagusnya disampaikan di usul tafsir. Kalau ini dimasukkan dalam pembahasan usul tafsir terkait dengan safatnya ini. Paham ya? Dengan safatnya. Lalu nakra. Nanti yang paham tanya. Ini cuma saya baca tak loh ini. Cuma saya lewat beberapa saja. Qala rahimahullah. Umumul lafzi wa khususus sabab. Lafaz yang umum dan sebab yang khusus. Lalu mengatakan. Ini kaitannya. Iza nazalatil ayatu. Apabila ada ayat yang turun lisababin khas dikarenakan sebab yang khusus walafduha am tapi lafaz ayatnya umum kana hukmuha syamilan lisababiha maka hukum ayat ini mencakup sebabnya walikulli ma yatanawaluhu lafduha dan mencakup segala sesuatu yang terkandung oleh lafaznya. Paham ini ya? Kenapa? Li'anna al-Qur'an dikarenakan Al-Qur'an nazala tasri'an 'aman li jami'il ummah. Al-Qur'an turun sebagai syariat yang meliputi seluruh umat. Maka kaidahnya fa kanatil 'ibratu bi 'umumi lafzihi la bi khususi sababih. Maka yang dianggap keumuman lafadznya bukan kekhususan sebabnya. Paham ini ya? Udah ngomong lagi? Ini kaidahnya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Ini ada perinciannya sebenarnya. Coba disukai berkisar. Rincian masalah ini berkisar. Tidak bisa langsung aja nyamin. Yang cepat. Masih belak-belak dicek ke dua dan kedua. Globalnya masalah ini ada tiga keadaan. Ini mau catat ya. Keadaan yang pertama ada korinah yang menunjukkan apa ini? Khusus maka dimanakan secara khusus. Yang kedua, ada qarinah yang menunjukkan makna umum, maka digunakan dengan makna umum. Yang ketiga, tidak ada enggak ada qarinah apapun. Tidak ada dalil ta'mim, tidak ada dalil takhsis. Paham ya? Poin ketiga inilah yang dimaksudkan dengan pembahasan sekarang ini. Poin ketiga inilah yang dimaksudkan dengan pembahasan sekarang ini. Wal masalah khilaf. Ada ikhtilaf agar. Tamam? Pendapat yang mengatakan al-ibratu fi umumil lafz la fi khusus sabab, itu qaul jumhur. Pendapat jumhurul mufassirin. Yang dianggap lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebagian mereka punya pendapat sebaliknya. Al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafz. Wassahih warrajih, pendapat yang mengatakan yang pertama qaul jumhur. Al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Naam ya. Contohnya sekarang. Misal dzalik, contohnya. Ayatul li'an. Ayat li'an yang di An-Nur ayat yang ke-6 sampai ke-9. Wa hiya qawluhu ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum ila qawlihi in kana minas shadiqin. Disebutkan fi sahih al-Bukhari min hadits Ibn Abbas, disebutkan dalam sahih Bukhari Ibn Abbas, anna Hilal ibn Umayyah qadhafa mar'atahu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam di syarik bin Sahma'. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berselingkuh dengan syarik bin Sahma' di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan al-bayyinah mana bukti au haddun fi dhahrik. Kalau tidak ada, hukum had di punggung. Siapa hukum? Karena qadha saya, nyaranya qadha tuduhan zina. Secara hukumnya bayina, ada bukti? Tidak ada. Orang yang menuduh itu yang dicampur. Campur ya, hadun muftari. Bila rembur campuran. Faqala Hilal, dia mengatakan walladhi ba'athaka fil haqq, demi zat yang mengutusmu dalam kebenaran, inni lafaqih, saya betul-betul jujur. Ini enggak benar, saya datangkan saksi ini. Tapi dia bersumpah demi Allah, benar. Artinya langsung lihat gitu loh suaminya sendiri. Kepergok. Fala yanzilanna Allahu ma yubarriyu dhahri minal had. Sungguh, ini keyakinan yang mantap ya. Sungguh Allah akan menurunkan ayat Al-Quran yang membebaskan punggungku dari hukum had. Akhirnya, fanazala Jibril wa anzalahu. Jika turun dan menurunkan air kepada Rasul, walladzina yarmuna azwajahum faqara hatta balagha in kana minas shadiqin. In ayat umum, tahu dari mana? Dari kalimat alladzina. Ya. Ayatnya menggunakan sifat alladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Kata-kata alladzina umum atau khusus? Umum. Umum atau khusus? Umum. Tahu aja umum. Hah? Dia termasuk asma' mausulah. Istri-istri mausul yang alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati. Tamam? Ini sifat umumnya. Juga man, ma, secara umumnya. Paham ya? Asma'ul mausulah pada umumnya termasuk siyaful umum. Lafaznya umum. Paham ini ya? Tetapi ayat ini memiliki sebab khusus terkait dengan siapa ini? Hilal ibnu Umayyah. Apakah kemudian ini ayat hukumnya khusus untuk Hilal saja? Jawabannya, kalau tidak. Nah, kalau untuk Hilal toh, nanti kalau ada lagi yang lain yang memiliki kejadian yang serupa, nggak dihukum berarti. Tidak. Ini hukumnya berlaku untuk Hilal dan berlaku untuk siapa saja yang memiliki kasus serupa dengan dia. Cuma ada kata lain. Fahadil ayat. Ayat-ayat ini nazalat bisababi qadhafi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Ayat ini turun berkaitan dengan tuduhan zina Hilal bin Umayyah terhadap istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairihi. Tetapi hukumnya itu mencakup untuk Hilal dan selain Hilal. Didalil dengan dalil. Rawahu al-Bukhari min hadits Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'd, anna Uwaimir al-Ajlani. Uwaimir al-Ajlani jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki. Dia mendapati laki-laki yang lain bersama dengan istrinya. Artinya apa ini? Pergo. Memergoki istrinya sedang bersama laki-laki yang lain. Ayat tulu. Apakah boleh laki-laki ini membunuh yang lain itu? Fataqulunahu. Akhirnya kalian pun membunuh laki-laki yang membunuh tersebut dengan hukum kisah. Amkei fayasna. Apa bagaimana yang harus dia perbuat? Bisa ya. Bingung. Dia langsung melihat kejadiannya. Itu istri sama laki-laki yang lain. Gak punya bukti. Cemburu kan? Kalau saya bunuh tuh laki-laki, saya kena hukum kisah. Kan gitu ya. Membunuh, dibunuh. Apa urusannya? Bagaimana apa yang harus dikerjakan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an tentang kasus kamu dan istri kamu. Yani ayat di antara itu, fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anah, maka Rasulullah SAW membenarkan keduanya untuk mula'anah bima sama Allah fi kitabih, dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Fala'anaha, maka Uwaimir pun memula'anah melian istrinya Al-Hadid. Katanya Syekh, faja'ala Nabi SAW hukma hadihil ayat syamilan di Hilal bin Umayyah wa ghairih. Rasul menjadikan hukum ayat ini mencakup untuk Hilal bin Umayyah dan yang lain. Dan ini hukum berlaku sampai yang kiamat nanti. Memang siapapun orangnya, ketika terjadi yang semacam ini, seorang suami sedang kerja di luar, gak enak hatinya, gelisah ini. Kok gak mantap ini, tahu-tahu gelisah lah. Pulang ke rumah lebih dini, lebih pagi. Jika yang rumah sendiri, nanti buka pintu aja. Buka pintu, assalamualaikum. Masuk kamar, slur. Begitu. Langsung melihat dengan sendirinya, dengan kedua matanya ini yang masih sehat ini. Kalau orang awam langsung aja, kan gitu ya, sikat kok belur mus secara tulisan. Tapi orang yang punya ilmu berpikir diajar kena hukum. Nah, hukum repot dia kan. Nuduh dia tidak punya saksi. Saya apa? Maka dilaporkan kepada pihak pemerintah. Li'an itu barakallahu fik, kalau dari pihak sang istri itu menolak tuduhan tadi. Tapi kalau kemudian dari pihak istri yang ngaku, namanya i'tiraf. Betul, Pak Penguasa, saya tadi habis sama si Fulan. ngaku. Al-i'tiraf sayyidul adillah, kata para ulama. Pengakuan itu sayyidnya dalil. Tidak ada dalil yang lebih gamblang daripada pengakuan. Ya wis, li'an apa diapakan ini? Langgir aja. Langgir aja. Manggil perempuannya. Laki-lakinya, kalau dia muslim, rajan juga. Ngaku apa enggak? Ngaku. Rajan dua-dua. Tetapi kalau kemudian istrinya tidak mengaku, suaminya enggak punya saksi, tapi dia sendiri, maka dilaporkan kepada penguasa dan diminta kasus li'an. Li'an. Suaminya mendoakan laknat. Laknat sampai yang keempat kalinya, yang kelimanya, laknat Allah akan mengenai dia kalau dia dusta. Yang perempuan juga begitu. Doa laknat sebut yang nama Allah, yang keempat kalinya, yang kelima kalinya mengatakan laknat Allah menimpa perempuan tadi kalau suaminya benar. Setelah itu apa ya Pak? Setelah itu dikisah. Kisah. Harus. Dan jangan macam-macam dengan yang namanya li'an. Ayuhal mutazawijun. Macam-macam dengan yang namanya li'an. Itu urusannya doa laknat dengan menyebut nama Allah. Itu kalau betul-betul kejadian. Lain sampai ya. Ketika kasih hilal itu, laki-lakinya sudah mengucapkan li'an. Perempuannya mau maju. Jangan sama Rasul. Mas, jangan. Tanya Rasul. Nekat. Itu perempuan maju. Maju. Sekali aja. Itu yang sama Rasul. Dia mengatakan kalau ini nanti lahir bayi, ini nanti bayi lahirnya demikian disebutkan sifatnya sama Rasul. Ketika itu bayi lahir, sifatnya persis seperti pil tadi. Pria idamat lainnya itu. Artinya putusannya hilal. Nah. Atau mengerikan. Hati-hati. Sangat terkait dengan lingkaran. Ada hal yang diingat sekarang ya. Contoh ini, lafaz ayatnya umum. Untuk mengetahui itu umum, harus mengetahui sifat-sifat umum. Paham ya? Ngerti ya? Setelah kamu tahu itu lafaznya umum, ternyata memiliki sesuatu yang khusus, maka kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis lafaz. Yang dianggap lafaz ayat yang umum tadi, bukan sebabnya khusus. Maknanya ini ayat mencakup sebabnya yang kali pertama, dukul awaliyah, juga mencakup semua segala sesuatu yang sama dengan asbabnya. Jadi paham ya? Dengan faedah semacam ini barakallahu fiik, Islam itu bisa diterapkan dalam semua zaman, semua masa, di semua generasi, semua tempat. Barakallahu fiik. Al-Fadl. Ya udah kan. Apa? Pembahasan ini pada poin yang keberapa? Kemarin belum. Ada bukan contohnya? Wish maaf ya wish. Gak paham yang mana? Sudah dikasih contoh ya sudah. Thank you. Yang namanya zaman apa? Yang zaman yang apa? Keadaan pertama yang ada dalil taksis, lafadznya umum, tapi setelah itu ada dalil taksis yang mengkhususkannya untuk sebuah keadaan. Dikarenakan ada dalil taksis, maka hanya difahami secara khusus untuk keadaan tadi saja, tidak berlaku untuk yang lain. Yang dicontohkan ialah qauluhu ta'ala. Apa contohnya ini? Apa contohnya? Al-Ahzab ayat yang ke 'alaihi wasallam. Dan wanita mukminah jika dia menghibahkan dirinya untuk Nabi, kalau Nabi menginginkan untuk menikahi. Paham? Ini ayat terkait panggilannya dengan Nabi. Tapi hukumnya umum, lafaznya umum, itu umum ya. Lihat yang sebelumnya itu. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Wahai Nabi, kami telah menghalalkan untuk kamu istri-istri kamu yang kau praktekkan mahar-mahar mereka. Istri. Halal kan? Itu juga untuk Nabi. Kita pun juga begitu. Wa ma malakat yaminu mimma fa'allahu alaih. Dan budak-budak dari harta faid. Budak halal Rasul. Kita pun juga begitu. Wa banati amin. Dan putri-putri paman di sana. Boleh dinikahi. Kita pun juga begitu. Boleh menikahi. Misal. Wa banati ammat. Wa banati khalik. Wa banati kharatik allati hajarna ma'ak. Itu umum. Paham ya? Nabi ya bergaya. Setelah itu mengatakan wa mra'atan mu'minatan iw wahabat nafsaha lin nabi. Dan yang berikutnya, wanita mukminah bila dia menghibahkan dirinya untuk Nabi, in arada nabiyyu an yastankihaha, kalau Nabi kepingin menikahi. Poin yang terakhir ini ada dalil tafsir. Allah mengatakan setelah itu khalisatan laka min dunil mu'minin, murni khusus untuk mewahi Nabi, tidak boleh bagi mukminin yang lain. Kata-kata ini untuk imra'atan mukminatan in wahabat nafsaha lin nabi. Nah, untuk masalah ini dipahami secara khusus. Tidak boleh bagi seorang mukmin pun untuk menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada dirinya seperti Rasul. Menghibahkan diri dengan tanpa mahar, langsung dipek. Itu untuk tambah. Itu namanya ada dalil taksis, maka harus difahami secara khusus dan ijma' dengan kesepakatan para ulama. Apa nih mas? Baik. Yang lain? Baik. Yang mana? Ini lafaznya umum terkait dengan sebabnya dengan Nabi. yang sebenarnya ayuhan nabi, terkait dengan nabi awalnya itu. Tapi dia apa yang umum, semuanya mungkin juga begitu. Begitu terkait dengan masalah yang tadi kita taksis. Maka difahami dengan taksis. Apa nih? Ada yang menanyakan? Ini apakah antara Ahlussunnah atau? Iya, ini pada usulnya khilaf ma'ruf di kalangan usulnya. Khilaf yang ini, ya. Ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Al-ibratu fi umumil lafzi la fi khusus sabab. Dalam 10 kurang sedikit. Lanjut. Lanjut. Hah? Wah ini orang baru dapat 2 lembar. Targetnya ini kan khatam. Lanjut. Selebihnya untuk melihat ya, pembahasan ahkam atau putusan. Tadi saya mau tanya tadi. Beda. Bin Abi Umayyah. Beda itu. Dia terkenal kemana? Kalau dia kan dia membunuh laki-laki itu, itu bisa. Dia harus dengan proses, tidak sembarangan. Makanya saya bilang, kalau orang awam langsung ikat, hancur gitu. Orang yang punya ilmu mikir, gitu ya. Kemana? Sesungguhnya makna selingkuh itu umum, lebih luas cakupannya. Tapi yang diumumkan di sini, yang kita umumkan dengan selingkuh itu qadar. Ya itu, sudah sampai dengan itu seperti itu. Kalau cuma pergi bareng, tidak bisa. Kalau cuma, apa namanya, misalkan di mata mata ini, mana ini, mau diambil gambarnya, spread, tangkap, kemegang, itu tidak bisa ya. Harus betul-betul seperti itu. Bisa saja terus lagi masuk. Atau tidak lucu. Oh jadi karena aneh pak. Saja aja lain lagi aja. Apa? Okey. Tapi kita dah bilang harus seperti itu. Baru dikatakan qadar. Apa? Yang artinya jangan menggunakan bahasa surga. Ada sisi lain yang mau tanya. Sisi lain yang mau tanya. Ini yang terkait dengan li'an dalam masing itu sampai singkatan al-qadhaf, laki-lakinya mengqadhaf istrinya. Qadhaf itu at-tuhmah bizzina, tuduhan zina. Ya gak sempat apa-apa. Gasa apa tuh? Jadi pencuali itu subuh ya kalau cerita kali mana? Iku parik dia lah. Eh, kalau pas waktu dia berempat itu brek, wes, nah, ada masak semuanya bersumpah, rajab. Ini dirian kita kau cari, eh cuma dirian. Jadi kamu kita lah. Sampai sepakat. Masalah pengumuman itu kan masalah perintah untuk wanita berdiam diri di rumah itu kan sebelumnya kan dikatakan sa'un nadi, jadi kan Al-Ahzab ayat 32 waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati. Awalnya itu kan stopnya ke sa'un nadi, kenapa kalau di dalam apa kitab-kitab fikih nisa itu dijadikan cuma wanita muslim? Nah, itu jawabannya ya penerapan kaidah tadi. Tapi kan ada yang menunjukkan kitabnya kepada nisa unadi istri sina. Nah, iya, berarti kan menunjukkan ada sesuatu yang khusus yang dituju. Tapi yang namanya syariat itu umum. Alnya, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa idh taqaytunna fala taqba'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikum. Betul memang yang kali pertama disebutkan sa'unan, tetapi umum semuanya. Nah, ini juga menggunakan kaidah nafsun wafaqah. Bahasa lainnya mentabi awla. Nisaun nabi dimana seperti itu, mentabi awla lebih-lebih lagi yang lain. Kalau kayak Depak ini kan mengatakan ketentuan khusus Allah kepada istri nabi. Iya, semua semuanya. Itu dengan kita melihat bagaimana para ulama memahami ayat ini. Gunakan itu semua nisabul muslimah. Barakallah. Ha. Wei. Ada lagi yang lain? Wei. Ah. Tawakuf. Pada pembahasan yang tadi itu ada yang tawakuf. Tawakuf gimana sih mas? Pada pembahasan yang tadi umum melah di waktu seluruh itu. Gimana gimana pertanyaannya? Ada yang tawakuf tawakufnya? Lah pernah masalah ini. Satunya pendapat tawakuf. Jumhur mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz tapi mustatab. Ada yang punya pendapat sebaliknya lagi. Al-ibrah bi umumil lafaz. Ada yang tawakuf, ada yang dengan perincian, intinya kan dengan perincian. Tawakuf jadi terkait dengan poin ketiga itu. Ada yang punya pendapat tawakuf dikarenakan tidak ada dalil yang menyatakan umum atau khusus, ya tawakuf. Pendapatnya orang yang rajih enggak tawakuf. Al-ibrah fi umumil lafzi la fi khusus. Ada yang tawakuf, ada yang merinci. Yang punya pendapat tawakuf dia tidak menghukumi sampai mendapatkan dalil yang mengandung makna umum atau khusus. Itu pengertian tawakufnya orang ini. Itu pendapat yang marjuh, pendapat yang marjuh. Dalil yang paling kuat terkait dengan kaidah ini ialah hadis Abdullah bin Mas'ud dari Bukhari. Tamam, terkait dengan seorang laki-laki asaba min imra'atin qublatan. Zamannya Rasul, laki-laki mencium perempuan yang bukan mahramnya. Lapor kepada Rasul saat ini. Gimana ya Rasul? Maka Rasul membacakan ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Diminta untuk sholat dua rakaat. Bukan sekedar kebaikan dan menghapuskan kejelekan. Ini lagi-lagi tanya kepada Rasul, apakah ali hadza khassa? Apakah ini untuk saya secara khusus? Dia mengatakan, la, bali jami' umat. Tidak, dari seluruh umat. Itu asrahul adillah, dari yang paling kuat. Sebabnya khusus, tapi Rasul mengatakan untuk semua umat. Nah, baru. Mana? Page. Nah, lagi yang lain. Apa tu? Kayak pandangannya ada yang tak ada. Apa lagi? Page. Terkait dengan ayat yang wes alunakannya kemarin didapatkan faedah. Kalau sebab nuzulnya ada dua, salah satu sahih, diantaranya kedua-duanya sahih, maka didahulukan yang paling sahih, yaitu yang di dalam Sahih Bukhari tentang sebab asbab nuzulnya. Sedangkan kemarin kita lewati juga ketika jami sahih tentang hadis Tirmidzi terkait dengan asbab nuzulnya itu. Terus kalau yang dipakai cuma di itu enggak semutlak itu atau menerapkan kaidah. Kalau sama-sama sahih itu banyak kemungkinan. Ada kemungkinan al-ayat wahidah wasabab muta'addid. Satu ayat yang turun tapi sebabnya banyak. Coba kemarin. Nah, mungkin seperti itu. Kalau sama-sama sahih, tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk mentarjih. Sama-sama sahih. Satunya baik, satunya sahih, baik dibuang. Sahih yang dipakai. Sama-sama sahih, dilihat. Saya kan janji kemarin, dilihat. Apakah dilihat lafadnya, apakah ini sorry syarat sahabatnya atau tidak. Jadi yang ini sahabat, yang ini tafsir. Biar faedahnya digunakan semuanya dan itu menghukumnya dengan tepat. Nah, kemarin kita dapatkan faedah itu untuk yang rawat Tirmidzi itu dibawa ke kandungan mandulir ayat. Nah, tadi digunakan tafsir. Tadi faham ya? Digunakan tafsir, artinya sahabatnya yang di Bukhari yang di Tirmidzi itu tafsirnya. Jadi yang berjalan agak selan, dicek semuanya. Ini jangan satu proses terapkan yang lain dilupakan. Semua harus terungkap. Komplit. Bagaimana? Pandangannya sudah sayu-sayu. Apa tu? Paham tu? Insyaallah paham. Ada lagi sudah? Terus apa sudah? Sudah. Ini padahal hari Kamis deh. Jadi Jumat Sabtu satu Ahad satu. Dan satu lagi hari Selasa lagi. Selasa Rabu Kamis. Itu masih kuat tak? Enggak mau pulang apa? Masih. Jangan bersikir pulang dulu. Belum hatap soalnya. Belum ya, mati. Boleh pulang dulu lah. Sudah kata bagaimana? Ya. Tapi sudah mau hampir masuk pembahasan tafsir. Itu yang paling inti. Kalau sudah masuk tafsir, ikhtilaf yang ada, itu yang paling inti. Baik, untuk Al-Makki wal-Madani dan yang misalnya akan kita bahas insyaAllah hari Sabtu setelah insyaAllah. Mudah-mudahan saya tidak kemana-mana. Kalau saya tidak kemana-mana, Sabtu jam keduanya lagi. Jadi lebih singkat kok. Sabtu itu pagi lah begini, jam 7 sampai jam 4. Kita masuk setengah 9 sampai capek. Nah, kan gitu ya. Sampai capek. Teruskan Al-Makki wal-Madani. Hari Ahad, kalau saya kemana-mana, selesai akus, masuk lagi. Ya berasa, biar lagi, biar lagi. Hari Senin, kalau saya tidak kemana-mana, juga begini. Pagi selesai akus, baru saya, sampai capek. Selasa punya saya sendiri. Rabu punya saya sendiri. Kamis punya saya sendiri. Jumat, libur. Sabtu, mulia. Aku cepat sekali. Sabar dulu. Enggak apa-apa, mau pulang. Aku jangan setelah dia, dia mau pulang. Aku masih pulang. Tanggal 19. Sabtu. Kok 19? Enggak kurang. Gitu ya, cukup ya, cukup ya. Ramadhannya yang hari yang berapa ya? Bukannya satu ini, satu ini mana tuh? Satu ini mana? Sudah 22 Ramadhan, berarti belum masuk H-7. Artinya belum terkena kenaikan tarif angkutan gitu. Iya. Sisi ya. Masa? Masa ada 10 naik angkutan? 7 mah. Gak tahu kalau tetap bisa. Kalau parah kayak gitu ada 10 sekianu gitu. Gitu tetap. Cukup? Hah? Apa mau teruskan sampai ini? Nah, insya Allah sampai itu. Satu masih ada pelajaran. Satu terakhir. Hari Ahadnya dilepas. Nayut ini. Atau mungkin satu malamnya barangkali. Kalau tapi satu itu juga ada soalnya. Makanya saya bilang sama Abu Hasan, jangan satu malam dilepas. Ahad paginya aja dulu, biasanya ada. Nah, jangan lepas bareng-bareng. Terima kasih. Halak kafilah. Gimana ya? Tapi tolong jangan kepikiran terus. Masih pikir kapan satu ini, ya satu-satu ini. Aja lah, biasa lah ya. Anggaplah kayak biasa aja. Atau berlalu. Halak kafilah. Hah? Hai. Sayyid, ana kawani hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.